Dan ku cumbu di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Saat ulang tahun ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu semu baru 11. Oh Carmilla, oh Carmilla, oh Carmilla, oh Carmilla. Tak kuduga kau bala cintaku berkasih bagai orang dewasa. Usia muda tak nampak padamu bagai di kau yang terakhir bagai di kau. Bagi di kau yang dan ku cumbu di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau berulang tahun ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu semu baru 11. Oh Carmilla, oh Carmilla, oh Carmilla, oh Carmilla. Tak kuduga bagai orang dewasa. Usia muda tak nampak padamu bagi di kau yang terakhir, bagi di kau yang terakhir, bagi di kau. tersentuh oleh pesona alunan kopi lalu ini letalo piano separe sedesi. Orang ngafarkan lagu Manuk Dadali. Semua remaja. Gaya lelaki katanya selalu begitu. Dia bilang aku cantik, dia pun mengaku benar. Dia bilang bodiku asik, hingga dada ini berdebar. Mulut lelaki katanya selalu begitu. Apalagi kau yang masih suka dengan gadis remaja. Engkau lupakan anak cucumu hanya demi kenikmatan. Harga diri pun bahkan terbuang. Yang ada hanya rayuan. Mengaku bujangan setiap wanita, ternyata cucunya semudah. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya semudah. boy kape. Hey, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Let's go. Thank you. musim kemarau. Tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai mata airmu dari Solo terburung gunung seribu. Air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut. kau bersanding duduk di pelaminan, air mata jatuh tak tertahankan. Kau hianati cinta suci ini. Bye.